Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihuda wattaba'a tharahu ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Zadul Ma'ad karya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dan mukhtasarnya yang diringkas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita masih pada pembahasan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang i'tidal, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah rukuk beliau mengangkat kepalanya sembari mengatakan sami Allahu liman hamidah. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya dengan tumanina, ya, dengan tumanina, dan mengatakan rabbana lakal hamd atau rabbana walakal hamd atau allahumma rabbana lakal hamd. Dan Imam Ibnu Al-Qayyim, kemarin kita sampaikan bahwa Imam Ibnu Al-Qayyim menyalahkan Allahumma Rabbana walakal hamd. Ya, jadi menurut beliau hanya ada tiga. Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, dan Allahumma Rabbana lakal hamdu. Adapun tambahan atau gabungan antara Allahumma dan waw, maka kata beliau lam yasih. Ini tidak sahih. Tetapi ini termasuk kesalahan beliau. Karena gabungan antara Allahumma dan waw, Allahumma Rabbana walakal hamdu, itu ada dalam sahih Bukhari. Ya, kita sampaikan udurnya karena Imam Ibnu Al-Qayyim menulis kitab ini yaitu Zadul Ma'ad saat beliau dalam safar. Yang namanya safar mungkin belum sempat untuk ya memurajaah kitab, membaca kitab. Jazakallahu khair barakallahu. Baik. Dan dok mati mana? Tes. Senggol dah. Nah, tes. Baik. Di sini ada satu permasalahan ketika i'tidal, bagaimana posisi tangan? Ini sering ditanyakan, apakah posisi tangan adalah seperti saat takbiratul ihram, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada, yakni sedekap, ataukah lurus irsal. Ya, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin dan para ulama Saudi Arabia rata-rata menguatkan sedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Jadi setelah rukuk posisi tangan adalah di atas dada. Mereka berdalil dengan keumuman hadis karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama fis shalah wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yumna ala yadihil yusra ala sadrihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri di dalam salat. Berdiri di sini mereka mengatakan berarti mencakup sebelum rukuk dan mencakup setelah rukuk. Ya, mencakup sebelum rukuk dan mencakup setelah rukuk karena setelah rukuk juga berdiri. Nah, itu alasannya. Dan sebagian para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab sifat sholat nabinya, beliau lurus. Jadi posisi tangan itu adalah lurus, tidak sedekap, tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Alasannya karena tidak ada penukilan dari Nabi bahwa setelah rukuk beliau meletakkan tangan atas tangan kiri di atas dada. Karena enggak ada penukilan maka lurus saja. Ya. Ini perselisihan. Bahkan beliau dengan tegas dalam kitab sifat salat Nabi mengatakan bahwa sedekap setelah rukuk itu adalah bid'ah. Ya, termasuk bid'ah, yakni perkara baru dalam agama. Makanya Syekh bin Baz rahimahullah menulis bantahan. Menulis sebuah buku judulnya Aina yadhul musalli yadahu ba'da ar-ruku'. Di manakah orang yang salat meletakkan tangannya setelah rukuk? Itu buku ditulis oleh Syekh bin Baz bantahan kepada Syekh Albani yang membid'ahkan sedekap. Ya, jadi para ulama juga kadang-kadang berdiskusi, kadang-kadang juga saling membantah. Tapi mereka ya membantahnya dengan ilmiah, dengan adab, ya, dengan adab. Dan ini yang perlu kita tiru. Ketika kita misalkan berbeda pendapat, ya namanya orang mesti kadang-kadang ada perbedaan pendapat, ya, maka hendaknya bagi kita untuk berdiskusi dengan ilmiah, secara ilmu, dengan adab, ya, mencari mana yang lebih kuat, mencari mana yang lebih kuat, bukan kemudian saling mencela, merendahkan, ya, inti ahlul bid'ah, inti jahil. Nah, ini tidak boleh. Ya, hendaknya bagi kita menunjukkan kedewasaan dalam menghadapi perbedaan-perbedaan pendapat, terutama dalam masalah-masalah khilafiyah, ijtihadiyah, terutama masalah-masalah fikih rawan dengan perbedaan. Hendaknya bagi kita semakin dewasa, semakin bersemangat untuk mendalami ilmu agama. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi pernah mengatakan, "Man lam ya'rifil khilaf lam yashumma anfuhul fiqh." Barang siapa yang tidak mempelajari perbedaan pendapat, tidak tahu perbedaan pendapat, maka hidungnya belum mencium fikih. Ya, artinya dia masih apa? Masih jahil tentang agama ini. Ilmunya masih ya dangkal. Karena semakin kita mempelajari ilmu ini semakin luas. Al-ilmu salasatu asbar. Ilmu itu ada 3 tingkatan. Man dahala shibral awwal takabbar. Siapa yang masuk pada tingkatan yang pertama sombong dia. Ya, biasanya orang kalau baru belajar tahu satu pendapat, ya sombong. Yang lain dianggap sesat dan menyesatkan. Dia memandang rendah orang lain. Wa man dahala shibral tsani tawadhu. Kalau dia masuk pada tingkatan yang kedua, dia akan tawadhu, merendah. Ya. Wa man dahala shibral tsalits alima annahu la ya'lamu syai'a. Dan apabila dia masuk pada tingkatan yang ketiga, maka dia akan menyadari bahwa dirinya masih bodoh. Ini semakin kita belajar, semakin kita mendalami ilmu agama, semakin kita akan merasa bahwa ilmu kita ini masih dikit. Intinya bahwa ini adalah masalah yang di mana para ulama berbeda pendapat dalam masalah tersebut, yang harus kita sikapi dengan lapang dada, yang harus kita sikapi dengan dewasa, tidak boleh saling mencela antara satu dengan yang lain. Kemudian kata beliau, wa kana min hadyihi sallallahu alaihi wasallam italatu hadzal rukni biqadri ruku'i. Dan termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memanjangkan rukun ini seukuran rukun, rukuk. Artinya ketika iktidal itu lama, jangan cuma sebentar toh. Ya, lama seukuran kalau kita rukuk. Ya, fasaha anhu annahu kana yaqulu fi, telah sahih dari Nabi SAW bahwa beliau berdoa, Allahumma rabbana lakal hamd mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ya, wa sahha annahu kana yaqulu fi, Allahumma ihsilni min khatayaya bisalji wal ma'i wal barad wa naqqini min adh-dhunubi wal khataya kama yunaqqa as-sawbu al abyadu min ad-danas wa ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Tapi setahu saya untuk doa ini adalah doa istiftah, bukan doa iktidal. ya, bukan doa i'tidal, ya. Imam Ibnu Qayyim memasukkan ini termasuk doa i'tidal, ya. Dan ini wallahu a'lam, saya belum tahu. Setahu saya ini doa istiftah, ya, doa istiftah. Saya ngecek dalam buku Sifat Salat Nabi Syekh Albani, tidak ada doa i'tidal, ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya, ya. Baik. Intinya bahwa termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk kenapa ini? Iya. Termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memperpanjang iktidal. Ya. Fa hadha hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam. Al-ma'lum, inilah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taqsiru hadainir ruknain mimma tasarrafa fihi umara'u bani Umayyah hatta dhanna annahu minas sunnah. Inilah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diketahui. Adapun memendekkan, ya, rukun ini, yaitu ketika i'tidal cuma sebentar saja, ya, maka ini adalah perilaku para pemimpin Bani Umayyah sehingga orang menyangka bahwa itu termasuk sunnah. Sering kita dapati bahwasanya banyak kaum muslimin, bahkan juga para imam dalam sholat, rata-rata iktidalnya cuma sebentar saja, dan ini menyelisihi sunnah. Sunnah dari Nabi SAW memperpanjang. Jadi sebagian orang kan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, langsung ruku, langsung sujud, sehingga apa, iktidalnya cuma sebentar sekali, ya. Dan ini termasuk menyelisihi sunnah. Yang sunnah adalah beliau agak memperpanjang seukuran seperti ruku, ya, seperti ruku, sebagaimana dalam hadis Anas dikatakan, kana Rasulullah SAW idza qala sami Allahu liman hamidah qama hatta naqula qad awhama, ya. Dari Anas bin Malik beliau mengatakan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka beliau berdiri lama sampai kami menyangka beliaunya lupa, saking apa, lamanya. Wa yasjudu wa yaqudu baina sajadatain hatta naqula qad awhama. Demikian juga ketika beliau duduk di antara dua sujud, beliau duduknya apa, lama, sampai kami mengira bahwa beliaunya apa, lupa. Maka ini menunjukkan bahwa ketika i'tidal dan ketika duduk di antara sujud, hendaknya apa? Agak lama, sejajar seperti kita rukuk dan ketika kita sujud, ya. Termasuk kesalahan, dan ini sering terjadi, ya, bahwa ketika i'tidal dan ketika duduk di antara dua sujud, rata-rata cepat, ya, saknyu antok, ya. Padahal kadang sujudnya apa? Lama. Sujudnya lama. Pas duduk di antara dua sujud, bentar loh. Ya, rukuknya lama. Ketika iktidal, sa'nyu anta. Nah, ini termasuk menyelisihi sunnah. Makanya kita belajar supaya kita tidak menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hendaknya waspada, takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hendaknya mereka takut kalau tertimpa musibah atau azab yang pedih. Baik. Selanjutnya, faslun fi kaifiyati sujudihi. Ya, tentang tata cara sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa kana yukabbiru wa yahirru sajidan wa la yarfa'u yadayhi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tes Insyaallah minggu depan ganti yang baru ini. Ya. Baik. Kemudian beliau bertakbir wa yahirru sajidan. Beliau menyungkur untuk sujud. Wala yarfa'u yadayhi, tanpa mengangkat kedua tangannya. Wa kana yad'u rukbatayhi summa yadayhi ba'dahuma. Beliau mendahulukan lututnya terlebih dahulu, baru kemudian tangannya. Summa jabhatahu wa anfahu, dan kemudian setelah itu adalah dahinya dan hidungnya. Hadza huwa sahih, inilah pendapat yang lebih kuat. Ya, fa kana awwalu ma yaqau minhu 'alal ardi al-aqraba ilaiha fal aqrab. Yang pertama kali menyentuh pada bumi adalah yang paling dekat dengan bumi, yaitu tanah, yaitu mana? Lutut terlebih dahulu. Walu ma yartafi'u al-a'la fal a'la. Adapun yang pertama kali naik adalah yang tinggi, ya. Baik, yaitu tangan. Ketika bangkit maka tangan terlebih dahulu. Fa idza rafa'a ra'sahu rafa'a ra'sahu awwalan. Apabila beliau bangkit dari sujud, beliau mengangkat kepalanya terlebih dahulu. Summa yadaihi summa rukbatai, baru kemudian tangannya, kemudian lututnya. Wa hakadha aksu fi'lil ba'ir. Ini kebalikan dari ya unta. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam naha fis salati anit tashabbuhi bil hayawanat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari menyerupai binatang-binatang. Fanaha an burukin kaburukil ba'ir. Beliau melarang kita untuk ya ambruk ya seperti ambruknya unta. Waltifatin kaltifatis sa'lam, dan menoleh seperti ya sa'lam. Sa'lam itu apa? Musang. Waftirasin kaftirasis sabu, ya, dan iftiras seperti binatang buas. Wa ik'ain ka ik'ail kalb, dan duduk ik'a seperti anjing. Wa naqrin ka naqril hura, dan patas seperti ya burung ya hurab gagak. Baik. Ini tentang sujud, yakni setelah i'tidal kemudian turun untuk sujud. Beliau di sini menyampaikan bahwa pendapat yang kuat adalah lutut terlebih dahulu, baru kemudian tangan. Dan ini adalah masalah fikih yang diperselisihkan oleh para ulama menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat mayoritas ahli fikih, dan diantaranya ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim, yaitu lutut terlebih dahulu, baru kemudian tangan. Ya, berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr, beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu ala rukbataihi qabla yadaihi. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sujud mendahulukan lututnya terlebih dahulu, baru kemudian tangannya. Ya. Ini pedoman atau dalil yang digunakan oleh pendapat yang mengatakan bahwa yang didahulukan adalah lutut terlebih dahulu. Tapi pendapat yang kedua dalam masalah ini adalah tangan terlebih dahulu, baru kemudian lutut. Ya, ini kebanyakan ahlul hadis. Kalau tadi kebanyakan ahli fikih, mayoritas ahli fikih lutut dulu. Tapi kalau mayoritas ahli hadis, ya mereka mengatakan tangan dulu, baru kemudian lutut. Ya, diantaranya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sifat salat Nabi, beliau menguatkan tangan terlebih dahulu. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadh' yadayhi qabla rukbatay. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila salah seorang di antara kalian sujud, maka janganlah dia sujud seperti unta. Ya, dahulukan tangan terlebih dahulu sebelum ya lutut. Ini tegas mengatakan bahwa yang didahulukan adalah tangan terlebih dahulu, baru kemudian lutut. Ya. Tapi menurut Imam Ibnu Qayyim ini terbalik. Ya, hadisnya ini terbalik, di mana dahulukan tangan terlebih dahulu sebelum lutut, itu kata beliau terbalik, makluh, harusnya dahulukan lutut dulu baru kemudian tangan. Ya, ini yang disebut dengan istilah makluh. Ya, tapi ini dibantah oleh para ahli hadis. Ya, dibantah para ahli hadis bahwa tidak keliru. Ya, tidak keliru. Yang benar memang seperti itu, yaitu tangan terlebih dahulu baru kemudian lutut. Ala kulli hal, masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, ada yang mengatakan yang didahulukan adalah lutut terlebih dahulu baru kemudian tangan. Ada yang mengatakan tangan dulu baru kemudian lutut, ya. Dan seperti yang sudah sering kita sampaikan, kita ulang-ulang bahwa dalam masalah-masalah khilafiyah, perselisihan pendapat di kalangan para ulama seperti ini, hendaknya bagi kita untuk berlapang dada, ya. Ar-rajulu idza ittasa ilmuhu ittasa'at rahmatuh. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, beliau pernah mengatakan, seorang itu semakin dia luas ilmunya, maka dia akan semakin luas kasih sayangnya. Ya, kita semakin belajar, hendaknya semakin toleransi, semakin sayang, semakin dewasa dalam menghadapi perbedaan-perbedaan, perselisihan-perselisihan. Ya, namanya orang tidak lepas dari apa? Perbedaan dan perselisihan. Kita hadapi dengan lapang dada, kita hadapi dengan dewasa. Ya, nggak perlu saling membid'ahkan, enggak perlu saling menyesatkan hanya gara-gara perbedaan-perbedaan seperti ini, yang semestinya kita bisa menghadapinya dengan lapang dada. Ya, lapang dada. Dan ini menguatkan kita agar kita semakin mendalami ilmu agama. Ilmu itu luas. Fikih itu apa? Luas. Semakin kita dalami, semakin kita akan mengakui bahwa diri kita ini masih jauh dari ilmu agama. Ya, mungkin selama ini kita cuma tahu satu pendapat. Ternyata banyak pendapat dalam masalah ini. Dan uniknya, seringkali kalau kita ini, ya, mempelajari masalah fikih, masing-masing membawakan dalilnya, kita akan terbawa. Wih, mantep ini. Kalau lagi yang menyampaikan misalkan ustadz yang menguatkan lutut dulu misalkan, dia tampilkan dalil-dalilnya, wah mantep ini. Nanti kalau pas ikut yang ustadz yang mendahulukan tangannya terlebih dahulu, dia tampilkan dalil-dalilnya, wah mantep ini, sahur serak ini, mantep ini. Ya, itu kita biasanya. Tapi makanya penting kalau kita ini mempelajari semakin dalam, sehingga kita tidak terombang ambing. Kita punya kaidah, ya. Untuk memperkuat seperti ini, biasanya kita mempelajari kaidah-kaidah fikih. Kita belajar usul fikih, belajar hadis, sehingga tatkala menghadapi perbedaan, kita nanti tahu mana yang lebih kuat. Ambil contoh, misalkan, kalau kita timbang dalam ilmu hadis, ya, hadis Abu Hurairah itu sahih, yang mengatakan mendahulukan tangan terlebih dahulu baru kemudian apa? Lutut. Yang mengatakan ya, hadis Wa'il bin Hujar, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendahulukan lututnya, itu hadisnya dhaif. Hadisnya tidak sahih. Ini dari sisi kekuatan hadis. Baik, dari sisi usul fikih. Ya, dari sisi usul fikih. Hadis Abu Hurairah itu berupa ucapan. Apabila salah seorang di antara kalian sujud, maka ya janganlah meniru unta. Dahulukan tangan terlebih dahulu sebelum lutut. Itu ucapan. Tapi kalau hadis Wa'il bin Hujar itu perbuatan. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kaidah usul fikih, kalau berbenturan antara ucapan dengan perbuatan, maka yang lebih dikuatkan adalah ucapan. Karena ucapan lebih kuat, lebih mantap. Nah itu kalau kita mau memperkuat, ya, memilih mana yang lebih kuat, biasanya ada kaidah-kaidahnya. Ya, ada kaidah-kaidahnya. Baik, saya tidak ingin terlalu panjang. Yang penting kita tahu bahwa masalah ini adalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama, kita sikapi dengan lapang dada, ya, ada perbedaan, tidak perlu sampai gontok-gontokan masalah ini atau ribut masjid, kadang ribut gara-gara perbedaan masalah seperti ini, tengkar hanya gara masalah seperti ini, tidak boleh. Ahlus sunnah wal jamaah cerdas dalam menyikapi perbedaan, karena perbedaan itu ada dua macam. Yang pertama, perbedaan yang tidak boleh ditoleransi. Jadi ini juga ketika kita berbicara tentang masalah ini, hendaknya kita berlapang dada dalam masalah perbedaan. Itu bukan semua perbedaan, ya. Ya, karena perbedaan itu ada dua macam. Perbedaan yang pertama, perbedaan yang tidak boleh ditoleransi, yaitu dalam perkara-perkara yang sudah jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ini siapa yang melanggar, siapa yang menyelisihi, maka ya kita peringatkan dia dengan keras. Ya, misalkan ya ada yang ya kemarin-kemarin ada yang berani menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam misalkan. Ini enggak ada toleransi seperti ini. Ya, enggak ada toleransi. Yang bilang Nabi sallallahu alaihi wasallam rembes, gembel, ya. Ini seperti ini kelancangan dan kurang ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada toleransi dalam masalah ini. Ya, enggak ada toleransi. Atau yang misalkan mengingkari azab kubur atau yang membolehkan misalkan nikah mut'ah dan sebagainya. Ini perbedaan yang tidak boleh ditoleh karena jelas-jelas bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Atau dulu ada yang membolehkan zina misalkan waliyadzu billah. Ini enggak boleh, wah itu harus lapang dada kita. Ya. Kita harus hormati orang yang menyelisih, tidak boleh. Karena ini jelas-jelas bertentangan. Baik. Yang kedua adalah perbedaan yang hendaknya kita hadapi dengan lapang dada. Yang hendaknya kita toleransi dalam masalah itu. Yaitu kapan? Kalau tidak ada dalil yang jelas dalam masalah ini. Seperti masalah sedekap, itu tidak ada dalil yang jelas bahwa Rasulullah SAW setelah rukuk misalkan sedekap, atau setelah rukuk beliau lurus, itu enggak ada dalil yang jelas. Makanya para ulama kan beda pendapat. Sebagian para ulama menggunakan hadis umum. Hadis umum. Sebagian para ulama pakai karena enggak ada dalilnya, ya udah kita pakai lurus saja. Ya, jadi masing-masing ada ijtihad dalam masalah ini. Atau juga sebabnya adalah karena dalilnya sama-sama kuat. Ya, jadi penyebabnya mungkin karena dalilnya tidak jelas dalam masalah itu, atau dalilnya sama-sama kuat. Ya, masing-masing argumennya sangat kuat. Sehingga hendaknya bagi kita untuk menghadapinya dengan lapang dada, tidak boleh saling bermusuhan. Ya. Tapi boleh kita diskusi, dialog untuk mencari yang lebih kuat, boleh. Makanya dulu para ulama kalau ketemu mereka diskusi, tapi dengan ilmu dan dengan adab. Ini perhatikan dua hal ini. Kalau kita mau diskusi, dialog tentang suatu permasalahan, maka hendaknya bagi kita memperhatikan dua hal. Yang pertama, ya, diskusi tersebut tujuannya adalah untuk mencari ilmu. Ya, dan kita juga punya ilmu. Adapun kalau ya enggak punya ilmu, enggak usah diladeni. Habis-habisin waktu. Sing waras ngalah. Kadang seperti di media sosial, ya debat-debat, ya ngeladeni orang yang ya enggak punya ilmu, ya enggak usah, habisin waktu aja. Ya, enggak usah diladeni. Tapi yang kedua harus dengan adab. Tidak boleh saling mencela, menghina ya pribadi orang, fisiknya. Karena yang kita cari itu apa? Yang kita cari adalah ilmu, mencari mana hujah yang lebih kuat. Menarik ya, dulu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah debat sama Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam tentang firman Allah Subhanahu wa taala tentang iddah wanita yang ditalak, salasata quru wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, dan wanita-wanita yang ditalak ya mereka hendaknya menunggu ya menunggu masa iddah salasata quru, tiga kali quru. Tiga kali quru itu apa maksudnya? Karena dalam bahasa Arab, kuru itu memiliki dua makna. Bisa bermakna tiga kali suci, bisa bermakna tiga kali haid. Ini maksudnya tiga kali haid atau tiga kali suci? Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, maksudnya dalam ayat ini adalah tiga kali haid. Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam ini juga seorang ahli fikih, ahli bahasa, ahli hadis. Ya. Yeah. Mengatakan tiga kali suci. Dialog. Debat. Masing-masing membawakan argumentasinya. Bahasa Arab, syair, ya, yeah, yang menunjukkan menguatkan pendapat masing-masing. Setelah selesai debatnya, apa yang terjadi? Masing-masing ganti pendapat. Masing-masing ganti pendapat. Imam Syafi'i yang tadinya mengatakan tiga kali haid, setelah debat malah mengatakan tiga kali suci. Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang tadinya awalnya mengatakan tiga kali suci, setelah debat malah terpengaruh dengan Imam Syafi'i, malah mengatakan tiga kali haid. Ya. Itu menunjukkan bagaimana para ulama dulu kalau debat itu bukan cari menang ya. Ya, tapi yang mereka cari adalah kebenaran, ya, kekuatan hujjah. Kalau kita kan enggak. Kalau kita itu kadang-kadang kalau debat nyarinya apa? Menangnya. Isin rek gengsi rek mosok kalah. Ya, ini mewakili salafi. Nah, gengsi kalau kalah. Siapa juga yang ngangkat sebagai mewakili ya? Nah, intinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah dalam masalah-masalah khilaf, perbedaan pendapat, hendaknya bagi kita untuk menyikapinya dengan lapang dada ya. Kemudian kata beliau, wa kana yasjudu ala jabhatihi wa anfihi duna kauril imamati wa lam yasbut anhu as-sujudu alaih wa kana yasjudu ala al-ardi kathiran wa ala al-ma'i wat-tin wa ala al-khumrah al-muttakhadha min husin nahl wa ala al-hasir wa 'alal furu farwatil madbuha ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau sujud maka beliau sujud pada dahinya, hidungnya ya. Nah ini anggota sujud ya, dahi, kemudian apa? Hidung. Makanya termasuk kesalahan kalau hidung enggak nempel. Ya, cuma dahinya tok, kemudian hidungnya enggak. Maka itu termasuk kesalahan karena ini nyambung ya, antara hidung dengan dahi itu harus nempel. Kemudian wa kana yasjudu 'alal ardi katsiran, beliau sujud pada tanah, maksudnya langsung ya, langsung. Karena dulu masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu enggak ada kayak sekarang ya, keramik, kemudian ada karpetnya, jadi langsung subhanallah. Wa 'alal ma'i wat-tin, sehingga kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud itu kena air pas hujan, masjidnya kadang bocor, itu kena ada airnya, kena tanahnya lumpur ya. Itu masjidnya Rasulullah, masjid yang sederhana tapi berbarokah ya. Sekarang banyak masjid yang mewah ya, tapi malah sepi. Malah ada sebagian masjid itu angker. Masjid luar angker ya, karena jarang dipakai untuk sholat. Dan kadang juga beliau wa alal khumrati, kadang beliau pakai kain. Ini menunjukkan boleh seorang itu misalkan sujud pada kain atau sajadah atau karpet ya. Wa alal hasir, pada hasir, hasir itu tikar. Jadi boleh. Dulu ada, saya ingat sebuah buku yang ditulis oleh sebagian, ternyata Rasulullah itu sholat di atas tanah. Artinya gak boleh sholat itu di atas tikar, gak boleh di atas karpet, gak boleh di atas keramik. Ya, sehingga penulisnya itu gak mau sholat di masjid. Sholatnya di rumahnya pun ada tanah. Ya, tanah itu dipakai untuk sholatnya dia. Ya, ini termasuk keganjilan. Ya, keganjilan. Karena Rasulullah SAW sholat bukan hanya pada tanah saja. Ternyata ada riwayat-riwayat bahwa Rasulullah pernah di atas tikar, pernah ya, di atas kain pernah ya. Nah, Kalau kita mengatakan harus di atas tanah, nggak boleh di atas keramik, ya, berarti Masjidil Haram, Masjid Nabawi salah juga itu, ya kan? Karena juga pakai keramik, malah pakai karpet. Jadi tidak mengapa, ya tidak mengapa. Wa kana idza sajada makkana jabhatahu wa anfahu minal ard. Dan adalah beliau apabila sujud, maka beliau menekankan, ya, dahinya dan hidungnya pada bumi. Wa nahha yadayhi an jambayhi wa jafahuma hatta yura bayadhu ibtayn. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merenggangkan kedua tangannya ini dari dari dadanya. Jadi enggak ditempelkan begini, tapi beliau merenggangkannya. Hatta yura bayadhu ibtayn, sampai terkelihatan putihnya ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah rajin nyukur bulu ketiak. Makanya putih. Mungkin kalau kita kelihatan hatta yura sawadu ibtayn, sampai kelihatan hitamnya bulu ketiaknya. Tapi Rasulullah sallallahu itu bersih orangnya. Makanya ngaco itu yang kemarin bilang bahwa Rasulullah itu rembes, artinya disamakan seperti orang-orang biasa, ya. Bahkan dia bilang itu kalau Rasulullah SAW mungkin temannya yang lain nyolong, ya mungkin dia juga akan nyolong. Masya Allah, ini pelecehan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu sejak kecil sudah dijaga sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perbuatan-perbuatan yang dosa dan mungkar, ya. Maka ini pelajaran penting bagi kita. Hati-hati kepada siapa kita belajar ilmu agama. Tidak semua yang pintar ngomong, ya, tidak semua yang tampil viral kemudian cocok untuk kita ambil apa? Ilmu darinya. Inna hadzal ilma din, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah apa? Agama. Maka perhatikan dari siapa kalian mengambil. Ya, jangan mengambil ilmu agama ini dari orang-orang yang gak jelas punya ilmu apa enggak, ya, yang diomongkan ngelantur kemana-mana, gak ada dalilnya sama sekali, ya, hanya cuma bisa bikin guyon, ngelucu. Ya, kalau ngelucu mendingan stand up comedy aja, ya, ngelawak sekali ya. Ya, adapun berbicara tentang agama ini, ya, jangan, ya, kita berbicara tanpa ilmu, karena nanti sesat dan menyesatkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala saja saking begitu memuliakan Nabi Muhammad SAW, dalam Al-Qur'an enggak pernah manggil namanya. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain dipanggil dengan namanya, ya Adam, ya Nuh, ya Yahya, ya Musa, ya Isa, itu dipanggil namanya. Tapi dalam Al-Qur'an enggak pernah Nabi Muhammad dipanggil namanya oleh Allah. Ya Muhammad, itu enggak pernah. Karena Allah ingin mengajarkan kepada kita bagaimana beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau adalah seorang yang dijaga, ditinggikan derajatnya. Wa rafa'na laka dzikra. Kami tinggikan derajatmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau Allah saja begitu memuliakan Nabi Muhammad, ya, maka bagaimana dengan kita? Ya, kita harus beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh mencela Nabi Muhammad. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mencelamu wahai Muhammad, dia akan hancur binasa. Siapa yang macam-macam sama Nabi Muhammad, mencela, merendahkan, menghina Nabi Muhammad, maka Allah berjanji akan membinasakan dia, menghancurkan dia. Ya, dan itu sudah terbukti dalam sepanjang sejarah. Siapapun yang berani mencela Nabi Muhammad, maka dia pasti akan dihancurkan. Karena dia berhadapan bukan dengan manusia, bukan berhadapan dengan Nabi, dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku? Nabi Muhammad walinya Allah apa enggak? Jelas walinya Allah. Wali itu adalah setiap yang beriman dan bertakwa. Nabi Muhammad nomor satu, wali Allah nomor satu, ya, kekasih Allah. Siapa yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harb. Saya akan menyatakan apa? Perang kepadanya. Nah, kalau sudah perang lawan Allah, siapa yang bisa menang? Ya, siapa yang bisa menang kalau perang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ini ya, pelajaran penting bagi kita tadi, yaitu hati-hati dari belajar ilmu agama ini. Tidak semua yang viral di YouTube, di Facebook, wah ini mantep ya, bicara nih ngundang strategi ya. Tidak, sekarang orang kadang begitu, wah yang terkenal, yang viral, wah ini ya, kemudian ngambil ilmu dari dia. Tidak, tidak. Timbanglah seorang itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang dia sampaikan ini sesuai dengan Quran dan hadis apa tidak? Ya, akidahnya bagaimana, ibadahnya bagaimana, ya, akhlaknya bagaimana, dulu dia belajar bagaimana. Ya, kita aja kalau mau mengambil dokter, hati-hati kok. Misalkan kalau kita sakit, apa sembarangan kita mau ke sembarangan orang yang gak dikenal dia dokter? Ya, gak berani. Anak kita sakit, gue dibuat percobaan. Gak berani kita. Ya, buat percobaan. Orang gak ada basic kedokterannya. Kok dokter hewan dipakai sama dia? Ya, kita gak akan berani. Itu kalau masalah apa? Kesehatan kita, badan kita. Bagaimana dengan masalah agama? Ya, baik. Wa kana yadau yadaihi hadwa mankibaihi wa udhunaihi wa yaqtadilu fi sujudihi wa yastaqbilu bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qibla wa kana yabsutu kaffaihi wa asabi'ahu wa la yufarriju bainahuma wa la yaqbiduhuma. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tangannya itu sejajar dengan bahunya atau telinganya. Jadi ketika sujud itu sama seperti ketika kita berdiri. Ya, tangan ini sejajar dengan bahu, itu pilihan pertama. Boleh juga sejajar dengan daun telinga. Kalau kita berdiri kan begitu pilihannya, antara bahu sama telinga. Demikian juga ketika sujud. Jadi ketika sujud ada dua pilihan, bisa sejajar dengan bahu, bisa sejajar dengan daun telinga. Ya, wa yaqtadilu fi sujudihi, dan sujudnya itu dengan iktidal, lurus, ya. Wa yastaqbilu bi atrafi asabi, tidak terlalu memanjang kayak orang mau tiarap. Ya, ada sebagian orang terlalu modot banget, ya. Itu keliru. Ada juga yang terlalu apa? Ya, enggak mau memanjangin. Nala tangannya ditaruh ke ditempelkan ke perut. Ini juga keliru. Ya, itu malah menyerupai anjing. Ya, enggak boleh. Terus bagaimana tadi? I'tidal, beliau hadapkan jarinya ya ke kiblat sejajar dengan daun telinga atau sejajar dengan bahu, ya. Kemudian kakinya, ya, kakinya, ujung kakinya itu ditekuk. Ya, ditekuk. Ditekuk. Lalu apa ini namanya, telapak tangan, telapak kakinya itu ditempelkan. Ya, itu cara sujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada perselisihan, sebagian para ulama dibentangkan, tapi pendapat yang lebih kuat adalah ditempelkan. Ya, ditempelkan. Sebagaimana dalam hadis Aisyah, ketika malam-malam nyari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemana ini Nabi, ya kan? Ternyata beliau mendapati Rasulullah sedang sujud dan beliau mendapati kakinya Rasulullah Sallam itu ditempelkan. Jadi apa namanya, Pak? Ya, ya, telapak kakinya itu antara kanan dengan kirinya itu ditempelkan, ditempelkan seperti ini. Bukan dibentangkan, tapi ditempelkan. Ya. Taib, seraya mengatakan Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Dan saat sujud itu adalah saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa kita manfaatkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan kita sudah mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, imamnya kurmari, ya, apa yang kita lakukan? Udah pakai untuk doa. Pakai untuk doa. Ya. Dengan doa yang kita bisa, kalau bisa bahasa Arab, alhamdulillah itu yang lebih bagus. Kalau enggak bisa, pakai doa yang bahasa Indonesia pun boleh. Ya, kalau memang tidak bisa. Karena Nabi SAW mengatakan aqrabu ma yakunu bainal abdi wa baina rabbih inda sujud. Keadaan seorang hamba yang paling dekat antara dia dengan Allah SWT adalah ketika sujud. Karena posisi sujud itu posisi kita merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya, muka ini kan sesuatu yang sangat mulia. Kita taruh di bawah. Ini posisi di mana kita betul-betul menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu adalah keadaan di mana seorang hamba sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena Allah tidak hina, maka bacaannya Subhana Rabbiyal A'la. Allah itu maha tinggi, enggak seperti saya yang sedang apa? Merendahkan, menghinakan. Allah maha tinggi. Ya, dan ini menunjukkan juga bahwa Allah itu tinggi di atas langitnya. Karena Allah tinggi, tinggi sifatnya dan tinggi juga zatnya. Karena tinggi itu ada dua macam, tinggi sifatnya dan ketinggian zatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.